wing. Sorry, aku ora sudi. Aduh be, aku wis lara. Tak ikhlas nomor ke ati wis kelo. Ya, yeah. Nyumbang aku keceran, mendingan aku